Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamubillalah wa may yublil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membasahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, limpahan kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat kesehatan, nikmat masih banyak memiliki waktu yang kosong, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kewajiban seorang muslim, dan juga agar nikmat yang lain ditambahkan kepadanya, nikmat yang ada agar tetap awet, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dengan memuji Allah, bersyukur dengan hati dengan mengakui nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur lewat anggota badan nikmat tersebut kita gunakan ke dalam kebaikan, ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti langkah beliau, yang senantiasa menapak tilasi sunnah-sunnah beliau, mengamalkannya sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita akan membahas setiap hari Jumat jam 8 ya, tentang kitab fikih yang ringkas yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar, fikih yang ringkas yang disusun oleh sekelompok ulama. Dan kita memasuki pembahasan masih seputar darah, yaitu darah istihadah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan ada tiga. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sifatnya berbeda dengan darah segar atau darah yang keluar karena luka. Kalau darah haid, dari segi warna dia hitam, kemudian dia kental dan berbau. Dan ketika seorang perempuan pertama kali mengalami darah haid, itu menunjukkan bahwa dirinya sudah baligh, yaitu dia dibebankan taklif pembebanan syariat, maka wajib sholat, maka wajib puasa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada darah nifas, darah yang keluar sebelum atau saat atau setelah melahirkan, ya, darah ini keluar karena sebab melahirkan, entah sebelumnya, saatnya, atau setelah melahirkan. Dan darah nifas, ya, ini terjadi karena seorang perempuan yang ingin melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Darah ketiga yang keluar dari rahim perempuan adalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Penulis mengatakan, sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min 'irqin yusammal 'adil. Yaitu keluarnya darah pada saat bukan waktunya. Berbeda dengan haid, ada waktunya. Yang mana perempuan tahu kebiasaan mereka ada 6 hari, ada 7 hari, ada awal bulan, ada tengah bulan, ada akhir bulan. Nah, ini bukan pada waktunya. Tidak bisa ditentukan kapan, ya. Terkadang keluar, terkadang ini dan itu, berbeda dengan darah haid yang ada waktunya. Kemudian dengan cara mengucur atau mengalir deras, ya, yang disebabkan pembuluh darah. Nah, jadi darah ini adalah darah penyakit, disebabkan karena pembuluh darah yang terputus. Nah, pembuluh darah ini dinamakan dengan yusammal adhil, dinamakan dengan urat adhil. Jadi bedanya dengan haid dan nifas, kalau istihadah ini adalah darah penyakit yang disebabkan terputusnya urat, dan urat ini dinamakan dengan urat adhil. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan. Kemudian penulis mengatakan, wadamul istihadah yukhalifu damal haydi fi ahkamih wa fi sifatih wa huwa irqun yanfajiru fir rahim sawa'un kana fi awqatil haydi aw ghairiha wa huwa la yamna'u shalah wala siyama wala alwat'a li'annaha fi hukmi at-tahirat. Penulis mengatakan, darah istihadah berbeda dengan darah haid pada hukum-hukum dan sifatnya. Kalau darah haid, maka tidak boleh sholat. Haram perempuan sholat. Haram perempuan puasa. Namun kalau istihadah, tetap wajib sholat dan tetap wajib berpuasa. Kemudian sifatnya juga berbeda antara haid dengan darah istihadah. Kalau darah haid, dari segi warnanya dia hitam, namun kalau darah istihadah dia darah segar, warnanya merah. Kemudian dari baunya, kalau darah haid dia berbau busuk, tidak enak, namun kalau darah istihadah tidak ada baunya. Kemudian kalau darah haid dia kental, namun kalau darah istihadah tidak kental. Jadi kalau bahasa Banjarnya lebih pekat, ya, darah haid itu lebih pekat, lebih kental, berbeda dengan darah istihadah seperti darah biasa. Kemudian kata penulis mengatakan, dia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim. Nah, kalau haid kan bukan penyakit, memang keluar alami dari rahim perempuan. Namun kalau darah istihadah, dia adalah darah penyakit. Bahkan ada salah seorang sahabiat perempuan, sahabat Nabi yang perempuan, itu dia mengalami darah istihadah selama 7 tahun. Bayangkan, setiap hari keluar-keluar selama 7 tahun. Darah istihadah ini berbeda dengan haid. Normalnya 6 hari, 7 hari, 9 hari, 8 hari. Namun kalau darah istihadah bisa berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai selamanya keluar terus dia. Bertahun-tahun keluar terus. Ini darah istihadah. Kemudian dia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan pada waktu haid atau selain waktu haid. Nah, jadi keluarnya ini bisa ketika masa haid perempuan atau di luar masa haid perempuan. Nah, ini nanti kita akan bahas karena berkaitan dengan sholat dan ibadah yang lainnya. Darah ini tidak menghalangi sholat, puasa dan hubungan suami istri, maka dia tetap dinamakan dengan perempuan yang suci, ya. Ketika dia mengalami darah istihadah, dia tetap wajib sholat, wajib puasa dan boleh berhubungan suami istri. Berbeda dengan haid, tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat dan tidak boleh berhubungan suami istri. Hukumnya adalah haram. Kemudian penulis mengatakan, karena wanita yang mengalami darah istihadah tadi berbeda pada status hukum wanita yang suci. Karena wanita yang mengalami darah istihadah tadi berada pada status hukum wanita suci. Wanita yang suci kan dia wajib sholat, wajib puasa, dan boleh berhubungan suami istri. Maka dia sama dengan wanita yang suci. Adapun dalilnya adalah dari hadis Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus bertanya kepada Nabi. Jadi kebiasaan para sahabat baik laki-laki dan perempuan ketika ada suatu permasalahan menimpa mereka, maka langsung mereka tanyakan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk para perempuan. Maka para perempuan jangan sampai malu untuk bertanya. Misal para perempuan malu bertanya langsung kepada ustadznya, kepada gurunya, maka bisa menghubungi istrinya, istri kiai, istri guru tersebut. Apalagi berkaitan dengan perihal perempuan, masalah hubungan suami istri, masalah jima, masalah mandi junub. Kalau malu bertanya kepada sang guru, sang ustadz, maka hubungi istrinya, biar bisa dijelaskan panjang lebar. Intinya apa? Jangan sampai malu bertanya berkaitan dengan apa? Perihal agama. Lihat para sahabat Nabi yang perempuan. Mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah atau melewati istri-istri Rasul yang lain. Entah mereka bertanya kepada Aisyah, entah kepada Ummu Salamah, kepada Hafsah. Nanti langsung ditanyakan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para perempuan jangan sampai malu bertanya perihal masalah agama, terlebih masalah khusus yang dimiliki perempuan. Haid, nifas, istihadah dan seterusnya. Nah, Fatimah binti Abu Hubaysh radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ustahadu fala athhur. Afa ada'u shalah?" Qala la, inna dhalika irqun wa laysa bil haydah. Fa idza aqbalatil haydah fada'is shalah. Fa idza adbarat faghsili, angkid dam wa shalli. Hadis ini muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Kata Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, "Ya wahai Rasulullah, sungguh aku mengalami istihadah sehingga aku tidak suci." Beliau ketika mengatakan demikian, beliau merasa beliau tidak suci. Karena kan darah ini keluar dari rahim perempuan. Kalau tidak tahu, maka dianggap seperti darah haid. Kemudian kata sahabat ini, sahabat perempuan ini, "Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Dia mengira bahwa darah istihadah itu seperti darah haid. Lalu dia mengatakan, "Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak." Maksudnya apa? Jangan tinggalkan sholat. Sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Ini sangat jelas Rasul mengatakan bahwa darah istihadah adalah darah penyakit, bukan darah haid. Lalu, bila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Lalu, bila haidmu berlalu, maka cucilah darah tersebut dan sholatlah. Ini kalau seandainya darah istihadah ini bergabung dengan darah haid. Maksudnya ketika dia haid, ternyata dia juga mengalami darah istihadah. Nah, jadi ketika suci dari haid, maka dia wajib sholat, sekalipun darah istihadah masih keluar. Ya, jadi darah istihadahnya itu bergabung atau tapak imbai dengan keluarnya darah haid. Nah, ketika darah haidnya berhenti, maka dia wajib mandi, kemudian sholat. Sekalipun darah istihadah masih keluar. Kemudian penulis mengatakan, nah, dari hadis tadi, kita bisa simpulkan, penulis mengatakan, "Fayajibu alaiha an tagtasila inda nihayati hayadatiha al-mu'tabarah wa inda al-istihadah tagsilu farjaha wa taj'alu fil makhraj qutnan wa nahwah yamna'ul kharija wa tashuddu alaihi ma yumsikuhu anis sukut wa yughni an dzalikal hafa'iz as-sihhiyah fi hadzal waqti tsumma tatawaddau 'inda dukhuli waqti kulli shalah. Penulis mengatakan dari hadis tadi kita bisa simpulkan bahwa dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku. Jadi ketika misalnya beliau mengalami haid selama 7 hari, kemudian berhenti di hari ke-7, maka perempuan tadi wajib untuk mandi. Saat istihadah, dia membersihkan kemaluannya. Nah, kemudian kan dia tadi mandi. Setelah mandi, maka otomatis dia juga harus membersihkan darah istihadahnya. Tidak perlu mandi lagi. Ya, jadi ketika ternyata darah istihadahnya ini juga pada saat dia haid, kemudian haidnya berhenti, maka dia wajib mandi, kemudian dia membersihkan darah istihadahnya juga. Kemudian, dan memakai kapas pembalut untuk menahan darah yang keluar, yaitu darah istihadah yang keluar. Dan diikat atau ditahan dengan celana dalam sehingga tidak menetes atau jatuh. Intinya adalah ketika dia mandi karena sudah berhenti haidnya, kemudian dia juga harus memakai pembalut sehingga darah istihadah tidak menetes ke bawah atau keluar dari kemaluannya. Kemudian penulis menyebutkan pembalut kesehatan yang ada di zaman ini bisa digunakan. Kemudian dia berwudu saat masuk waktu setiap sholat. Nah, karena darah istihadah ini terus menerus keluar terus. Nah, kapan dia berwudu? Dia berwudu ketika masuk sholat. Jangan sampai dia berwudu sebelum masuk sholat. Ini keadaan yang darurat karena darah istihadah tadi terus menerus keluar. Maka ketika masuk waktu dia berwudu, sebelumnya kan dia harus apa tadi? Harus membersihkan darahnya dulu dengan kapas, ya, dengan tisu, kemudian memakai pembalut. Kemudian dia berwudu tatkala masuk waktu, kemudian dia sholat. Nah, bagaimana keluar ketika dia sholat? Darah ternyata masih keluar ketika sholat. Maka itu dimaafkan. Enggak bisa, ya, dihentikan enggak bisa. Maka teruslah dia sholat sekalipun dia merasa darahnya keluar dari pembalutnya. Kemudian ada beberapa keadaan ketika wanita ini mengalami darah istihadah. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, penulis mengatakan al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufah bi an takuna muddatul haidi ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah. Fahadihi tajlisu qadra adatiha wa tada'u as-salata was-siyama wa tu'addu haidan. Fa idzan tahat adatuha igtasalat wa sallat tu'addat ad-dam al-kharija dam istihadah liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummi habibah umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk thumma tagtasili wasalli. Jadi perempuan yang kena darah istihadah ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas. Contoh, tiap akhir bulan maka dia mengalami haid seminggu misalnya 7 hari. Dan begitu terus tiap bulannya. Selama 7 hari pada akhir bulan. Berarti dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas. Yaitu masa haid dapat diketahui olehnya sebelum dia mengalami istihadah. Jadi seminggu misalnya, kebiasaan dia selama seminggu keluar dari istihadah pada akhir bulan. Nah, ketika dia haid, ya, ternyata dia mengalami darah istihadah. Maka wanita yang mengalami keadaan ini, yaitu dia haid sekaligus mengalami darah istihadah, maka dia duduk, maksudnya dia tidak sholat dan tidak puasa sesuai kadar kebiasaan haidnya tersebut. dan dianggap sebagai wanita yang mengalami haid. Bila masa tersebut telah berlalu, maka dia mandi dan sholat. Dan darah yang keluar setelah masa haidnya berhenti tadi dianggap istihadah. Nah, misal ini seorang perempuan yang mengalami haid, yang dia terbiasa 7 hari. Ya, ternyata darah masih keluar. Darah masih keluar, darah masih keluar. Maka dia menentukan bahwa darah haidnya adalah 7 hari. Karena kebiasaan dia sebelumnya. Adapun darah yang keluar setelah hari ke-7, maka itu dinamakan dengan darah istihadah. Ketika kebiasaannya adalah 7 hari, maka hari ke-7 dia harus mandi. Walaupun keluar, maka itu adalah darah istihadah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha, umkuthi qadra makanat tahbisuki haidatuk, thumma gtasili wa salli. Diamlah, maksudnya tidak sholat dan tidak puasa, selama kadar waktu yang haidmu menahanmu. Kemudian mandilah dan sholatlah. Adapun darah yang masih keluar setelah hari ke-7, maka itu adalah darah istihadah. Kemudian, keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyah, idza lam takun laha 'adatun ma'rufah, lakin damuha mutamayyazatan ba'dahu yahmilu sifatal haidi, bi an yakuna aswad aw thakhinan aw lahu ra'ihah, wal baqiya yahmilu sifatal istihadah, damun ahmar laysa lahu ra'ihah. Fa fi hadhihi al-halah taruddu, ففي هذه الآلة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي هبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Keadaan yang kedua, dia perempuan ini tidak mempunyai kebiasaan haid dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid dan yang lainnya. Jadi dia tidak memiliki kebiasaan. Entah per misalnya dalam sebulan ada 3 kali atau afwan dalam setahun misalnya 3 kali dan tidak tahu bulan apa. Tidak, dia tidak memiliki kebiasaan haidnya. Kadang per 3 bulan, kadang 2 bulan, kadang setahun 2 kali, tidak ada kebiasaan haidnya. Dan darahnya, darah yang keluar, tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid dan yang lainnya. Jadi perempuan ini tidak bisa membedakan apakah ini darah haid ataupun darah istihadah. Jadi darahnya memang tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Nah, maka bagaimana status perempuan ini? Maka dia duduk atau tidak sholat dan tidak puasa, menahan diri selama waktu haid pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari. Karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Jadi, kondisi kedua, perempuan ini tidak memiliki kebiasaan haid, ya, berapa hari atau tiap bulan, atau dia tidak memiliki kebiasaan haidnya berubah-ubah, ya, haidnya kadang bulan ketiga, kadang ini, kadang berbeda-beda, tidak bisa ditentukan kebiasaan haidnya. Dan juga darah yang keluar tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan. Nah, maka perempuan ini memberikan patokan pada kebiasaan wanita, yaitu para wanita kebiasaannya haid adalah 6 atau 7 hari. Anggaplah dia mengambil yang 7 hari. Nah, maka setelah 7 hari masih keluar darahnya, maka itu adalah darah istihadah. Kemudian, di mana dia harus membasuhnya? Kemudian sholat dan berpuasa. Jadi ketika setelah 7 hari, dia mengambil patokan kebiasaan para wanita haid adalah 7 hari, maka setelah 7 hari, maka dia mandi dan membersihkan darah tersebut. Kemudian dia harus sholat dan berpuasa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, "Innama hiya raqdah minasyaiton. Fatahayyadi sittata ayyam." Afwan, ini ulun salah baca. Jadi, kondisi yang kedua ulun ulang, afwan. Kondisi yang kedua adalah bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas, akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Afwan, ini tadi ulun kebaca kondisi yang ketiga. Kondisi yang kedua adalah seorang perempuan yang tidak memiliki kebiasaan haid yang jelas. Ya, entah dia dalam 1 tahun 3 kali dan bulannya tidak bisa ditentukan, ya. Tetapi dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Contoh misalnya dia tidak memiliki kebiasaan darah haid yang jelas, ternyata dia haid di bulan kedua. Kemudian darah keluar. Namun dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Nah, bagaimana keadaannya? Perhatikan. Sebagian darinya, dari darah tersebut bisa dibedakan. Apa perbedaannya? Memiliki sifat darah haid, di mana dia berbentuk atau berwarna hitam atau kental atau berbau. Jadi perempuan ini kondisinya seperti ini, dia memiliki kebiasaan keluarnya darah haid. Dia tidak memiliki kebiasaan keluarnya darah haid. Namun dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Nah, di antara sifat darah haid adalah dia warnanya hitam, ya, kemudian kental dan berbau. Sedangkan sisa darah yang lain memiliki sifat darah istihadah, merah dan tidak berbau. Jadi ketika dia memiliki kebiasaan haid yang tidak bisa ditentukan, tidak jelas, misalnya dalam 1 tahun terkadang 4 kali, terkadang 3 kali, 2 kali, bulannya pun terkadang berubah-ubah. Contoh misalnya di bulan yang kedua dia mengalami keluarnya darah. Nah, ternyata dia bisa membedakan. Oh, ini ternyata darahnya adalah darah haid. Warnanya hitam, kental, dan berbau. Kemudian dia, misalnya hari ke-6 sudah berhenti darah tersebut. Nah, ternyata ada darah lain yang keluar, yang tidak berbau, yang darahnya itu segar, ya, merah, bukan darah kehitam-hitaman. Maka itu adalah darah istihadah. Nah, di hari ke-6 dia harus mandi, kemudian yang keluar itu adalah darah istihadah, maka dia basuh, kemudian dia kasih pembalut, kemudian dia sholat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza kana damul haidi fa innahu aswat yu'raf. Fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhir fatawaddai wa shalli fa innamahu 'irqun." Apabila darah haid, maka dia adalah darah hitam lagi dikenal, ma'ruf ya, darahnya hitam sudah diketahui oleh para perempuan. Maka tahanlah dirimu dari sholat. Lalu apabila darahnya berwarna lain, tidak hitam merah seperti darah luka, maka berwudulah dan sholatlah. Karena sesungguhnya dia darah yang bukan hitam, yang warnanya merah tadi, dia adalah darah penyakit. Jadi dia memiliki kebiasaan haid yang berbeda-beda, tidak bisa ditentukan. Ketika dia keluar darah haid hari ke-7 misalnya, ternyata berhenti darah haidnya, namun darah yang lain keluar, namun sifatnya berbeda, dia merah, kemudian tidak kental, tidak berbau. Nah, maka itu adalah darah istihadah. Dia basuh, kasih pembalut, kemudian dia wajib sholat dan berpuasa. Kemudian kondisi yang ketiga, nah, ini yang tadi ulun salah baca, afwan. Kondisi yang ketiga adalah idza lam takun laha adah wala sifah tumayyizu bihal haidha min ghairihi, fa hadhihi tajlisu ghalibal haidi 6 aw 7, li anna hadhihi 'adatun ghalibun nisa. وما بعد هذه الأيام من الدم يكون damastihadah tagsiluhu thumma tusalli wa tasum liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam lihamnah binti jahshin innama hiya raqdah minas syaitan fatahayyadi fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam thumma tagsili fa idza istanqati fasalli wasumi fa inna dhalika yujzi'uk wa ma'na raqdatun minasy syaithan ya'ni daf'ah ay inna syaithan huwa alladhi harraka hadzal dam. Kondisi yang ketiga adalah dia tidak mempunyai kebiasaan haid. Artinya haidnya berbeda-beda, ya, kadang ini kadang itu berbeda-beda, tidak bisa ditentukan. Kemudian dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haidkah atau yang lainnya. Jadi perempuan ini juga tidak bisa membedakan. Dan tidak, darah ini tidak memiliki sifat yang bisa dibedakan. Apakah ini darah haid ataukah bukan. Maka bagaimana keadaannya? Jadi kondisi yang ketiga, ulun ulang bahwa dia tidak memiliki kebiasaan haid dan darah yang keluar tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan apakah haid atau darah yang lain ataukah istihadah. Nah, maka perempuan ini dia duduk atau tidak sholat dan tidak puasa menahan diri selama waktu haid pada umumnya. Jadi ketika seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan haid, ternyata keluar darah. Dan ketika dia melihat darahnya, dia tidak bisa membedakan apakah ini darah haid atau bukan. Nah, maka bagaimana status perempuan ini? Maka perempuan ini mengambil patokan kebiasaan para wanita haid berapa hari, yaitu 6 atau 7 hari. Dia misalnya mengambil 7 hari, kebiasaan para wanita adalah haidnya adalah 7 hari. Nah, setelah hari ke-7 darah masih keluar, maka itu adalah darah istihadah. Apa? Darah istihadah yang dia wajib basuh, kemudian dia kasih pembalut agar tidak menetes, kemudian dia wajib sholat dan berpuasa. Kemudian kenapa hari ke-6? Kenapa dianggap 6 hari atau 7 hari? Karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Sedangkan darah sesudah masa ini dianggap menjadi darah istihadah. Dan ingat, ini adalah kondisi ketiga di mana dia tidak memiliki kebiasaan haid berapa hari misalnya, kemudian dia juga tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah yang istihadah. Nah, maka dia mengambil patokan kebiasaan wanita pada umumnya itu 6 atau 7 hari. Ambil contoh, dia mengambil 7 hari. Maka setelah hari ke-7, maka ketika hari ke-7 ya, kemudian dia mandi, nah, ternyata darah masih keluar, maka itu dianggap sebagai darah istihadah. Di mana dia membasuhnya, kemudian sholat dan berpuasa. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabiyat Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha. Rasul mengatakan kepada dia, innama hiya raqdah minasyaitan fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam thumma igtasili fa idza istanqati fasalli wa sumi fa inna dhalika yujzi'uk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasul mengatakan kepada sahabiyat Hamnah binti Jahsy, dia hanyalah sebuah gangguan dari syaitan. Jadi darah tersebut adalah darah gangguan dari syaitan. Maka jadikanlah dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Kemudian mandilah. Lalu apabila kamu telah suci, maka sholatlah dan berpuasalah. Karena hal itu akan mencukupimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sahabiat ini tidak bisa membedakan antara haid dan darah haid dengan darah istihadah, maka Rasul memerintahkan dia untuk mengambil patokan kebiasaan para wanita yaitu 6 atau 7 hari. Kemudian Rasul mengatakan mandi setelah 6 atau hari ke-7. Nah, di sini Rasul mengatakan darah istihadah itu adalah darah raqdah minasyaitan, yaitu gangguan dari syaitan. Nah, raqdah juga maknanya adalah sebuah dorongan. Apa itu? Maksudnya adalah syaitan yang menggerakkan darah ini sehingga dia keluar. Ada juga yang mengatakan maksud dari sabda Rasul bahwa darah ini adalah gangguan dari syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika darah ini keluar, maka syaitan membuat ragu para perempuan dalam ibadahnya. Apakah ini darah haidkah atau tidakkah? Karena kalau perempuan cuek tidak tahu dengan darah ini, maka dia beranggapan darah haid, kemudian dia meninggalkan sholat. Padahal apa? Darah itu adalah darah istihadah. Nah, ini sangat penting bagi wanita agar bisa benar-benar mengetahui hukum masalah darah haid dengan darah istihadah. Jangan sampai ketika darah keluar dari rahim perempuan, dia langsung mengatakan darah haid. Yang pertama harus dilakukan adalah periksa dulu. Lihat sifat-sifatnya. Jangan sampai dia mengatakan itu adalah darah haid, padahal darah istihadah. Kenapa? Karena kalau dia beranggapan darah haid, pasti dia tidak sholat. Karena nggak boleh sholat. Padahal, perempuan ini tidak mau belajar. Tidak mau mengetahui antara istihadah dan haid. Nah, ini hati-hati para perempuan. Seandainya yang keluar itu adalah darah istihadah, akhirnya dia meninggalkan sholat. Nah, ini gangguan syaitan seperti ini. Membuat kita ragu. Maka wajib para perempuan untuk belajar. Agar dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Sehingga dia bisa menentukan, oh ini adalah darah istihadah. Maka saya wajib sholat. Nah, bahaya para perempuan. Ketika dia cuek terhadap agamanya, tidak mau belajar fikih, dia beranggapan darah yang keluar dari rahimnya, dia langsung vonis itu darah haid, akhirnya dia tidak sholat, padahal darah istihadah. Inilah yang disebut dengan darah yang disebutkan oleh Rasul adalah raqdah minasyaitan, gangguan dari syaitan. Membuat perempuan ragu, yang berakibat fatal, dia tidak sholat. Padahal itu adalah darah istihadah. Maka hati-hati pada perempuan, kita harus belajar fikih. Harus belajar masalah ini. Bahaya, nanti kita akibatnya apa? Tidak sholat, karena beranggapan itu adalah darah haid. Padahal apa? Darah istihadah. Maka wajib para perempuan untuk belajar fikih. Terlebih masalah khusus yang menimpa mereka. Masalah nifas, haid, istihadah. Dan juga wajib juga para suami, ya, para orang tua, mereka belajar fikih seperti ini sehingga mereka bisa mengajarkan ini kepada anak perempuannya, istrinya. Bukankah Rasul mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu wajib kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan sabda Rasul, innama hiya raqdah minasyaitan. Dia adalah sebuah gangguan dari syaitan. Maka maksudnya bisa jadi adalah karena keluarnya darah itu disebabkan oleh gangguan syaitan. Keluarnya darah istihadah itu adalah disebabkan gangguan syaitan. Yang mana berakibat ketika perempuan mengalami darah istihadah, membuat perempuan ini ragu, ini haidkah atau istihadahkah. Sehingga ketika dia tidak belajar, tidak memahami fikih, dia langsung beranggapan itu adalah darah haid, sehingga dia tidak sholat, sehingga dia meninggalkan sholatnya. Dan itu bahaya. Kenapa? Ternyata itu adalah darah istihadah. Ketidaktahuan dia membuat dia meninggalkan sholat. Maka ini bahaya bagi para perempuan. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang kita akan jelaskan masih berkaitan dengan darah istihadah. Yaitu hukum-hukum yang terkait bagi perempuan yang kena darah istihadah. Yang pertama adalah al-mustahadah fi hukmi tahirah fala yuhramu alaiha syai'un mimma yuhramu bil haidi. Perempuan yang kena darah istihadah itu sama seperti hukum perempuan yang suci. Maka tidak diharamkannya sholat sebagaimana diharamkan wanita yang kena darah haid. Maka dia tidak diharamkan sholat tidak diharamkan juga puasa, dan juga tidak diharamkan untuk tawaf. Dia wajib sholat, kemudian wajib puasa, dan dia juga harus tawaf ketika dia berhaji. Kemudian hukum yang kedua adalah al-mustahadah, tasumu wa tusalli wa taqra'ul Qur'an wa tamussul mushaf wa tasjud litilawah wal syukur wa ghairiha qat tahirah bil ijma'. Perempuan yang kena darah istihadah itu dia puasa, dia salat, dia juga boleh membaca Al-Qur'an, boleh menyentuh mushaf, boleh sujud tilawah atau sujud sajadah, dan boleh juga sujud syukur dan yang lainnya seperti perempuan yang suci dengan ijma' para ulama. Jadi apa dalilnya bahwa perempuan yang kena darah istihadah dia boleh baca Quran, dia boleh menyentuh mushaf? Dalilnya adalah ijma' para ulama. Kemudian hukum yang ketiga, yajuzu lil mustahadah an yujami'aha zawjuha madama fi ghairi waqtil haidi wa in kana ad-dam jariyan wa huwa qawlu aktsaril ulama. Boleh perempuan yang kena darah istihadah boleh dia digauli oleh suaminya selama darah istihadah ini bukan ketika keluarnya pada waktu haidnya. Jadi ketika darah istihadah ini keluar bukan pada waktu masa haid, yaitu di luar waktu haid, maka boleh suaminya menggaulinya sekalipun darah istihadah ini tetap mengalir keluar, boleh ya, seperti perempuan yang suci. Kemudian juga yajuzu lil mustahadah an ta'takifa fil masjid. Fa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi fa kana taraddam was-sufrah wattistu tahtaha wa hiya tusalli. Subhanallah ya. Jadi boleh bagi perempuan yang kena darah istihadah dia untuk beriktikaf di dalam masjid. Subhanallah ya, semangatnya luar biasa. Maka boleh perempuan yang ingin menghabiskan waktunya, menghabiskan malamnya iktikaf di dalam masjid sekalipun dia kena darah istihadah. Maka perhatikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan beriktikaf bersama Rasul salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istri Rasul ini beliau melihat darah dan kuning dan kekuning dan darah yang kuning ya. Beliau melihat darah dan darah kekuning-kuningan sementara wadah di bawahnya dan beliau sedang sholat. Maksudnya apa? Jadi ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang i'tikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika itu istri beliau ini mengeluarkan darah istihadah. Maka ketika beliau sholat, agar jangan sampai darah istihadah menetes ke lantai masjid, maka beliau menggunakan wadah yang diletakkan di bawah kemaluan beliau. Sehingga apa? Darah tidak menetes ke dalam ke lantai masjid. Nah, pian perhatikan semangatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Memakai wadah sehingga tidak mengotori masjid dan tetap sholat, subhanallah ya. Ini termasuk bagaimana pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Rasul di antara kebiasaan beliau atau perbuatan atau sunnah beliau ketika menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka di malam-malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga beliau untuk sama-sama beribadah untuk meraih Lailatul Qadar. Perhatikan, ternyata ada salah seorang istri Nabi yang ternyata mengalami darah istihadah. Istihadah ini mengalirnya deras darahnya. Dan dia masih beriktikaf di masjid. Ketika sholat, maka dikasih wadah. Sehingga apa? Sehingga darah tersebut tidak menetes ke dalam atau ke lantai masjid, subhanallah ya. Ini adalah termasuk bagaimana gigihnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad naqala an-Nawawi fi syahr Muslim al-ijma' ala anna al-mustahadah fil i'tikaf kat-tahirah. Al-Imam An-Nawawi menukil dalam kitab Al-Minhad Syarah Sahih Muslim, ya, jilid 1 halaman 631, beliau menukil ijma' para ulama bahwa perempuan yang kena darah istihadah itu ketika i'tikaf sama seperti perempuan yang suci, sama-sama boleh dan tetap dianjurkan. Kemudian ada beberapa permasalahan lagi terkait darah istihadah, yaitu hukum berwudunya perempuan yang ditimpa darah istihadah. Maka sebagian ulama mewajibkan perempuan ini untuk sholat, untuk berwudu setiap sholat. Untuk berwudu setiap sholat. Jadi ketika dia ingin sholat, maghrib misalnya, dia berwudu. Kemudian setelah masuk isya, maka dia wajib untuk berwudu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaishin, yaitu Rasul mengatakan kepada dia, ثُمَّ تَوَبَّئِ لِكُلِّ صَلَحْ. Kemudian berwudulah untuk setiap sholat. Maka ketika masuk sholat, dia wajib berwudu. Sekalipun sebelumnya dia tidak batal. Contoh misalnya dia maghrib berwudu. Masuk isya, maka dia wajib untuk berwudu lagi. Kemudian, hukum mandi bagi perempuan yang kena darah istihadah. Maka jawabannya adalah, لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَادَهَ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي أَيْ وَقْتٍ مِّنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا مَرَّةْ وَاحِدَةً وَهِعِنْدَ انْقِطَاءِ حَيْدِهَا وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الرَّاجِحُ. Maka perempuan yang kena darah istihadah tidak wajib untuk mandi ketika sholat, ketika ingin sholat, dan juga pada waktu-waktu yang lain kecuali sekali, yaitu ketika berhentinya darah haid. Ini kalau seandainya darah istihadahnya bergabung dengan darah haid, maka ketika terputus darah haidnya, maka di situ dia wajib untuk mandi. Mandi bukan karena darah istihadahnya, bukan, tetapi karena darah haidnya. Kemudian bagaimana cara sucinya perempuan yang kena darah istihadah? Maka apabila perempuan yang kena darah istihadah ini berwudu, maka dia wajib untuk membasuh bekas darah, menghilangkan bekas darah, dan wajib juga dia memakai pembalut. Kenapa? Agar jangan sampai menetes ke lantai. Agar jangan sampai darah tersebut mengenai kakinya, mengenai bajunya, atau lantai tempat dia sholat. Karena kan kalau sholat itu wajib menjaga tempat, badan, dan pakaian dari darah. Maka ketika dia ingin sholat, maka perempuan ini wajib untuk membasuh darah tersebut dari kemaluannya, kemudian dia kasih pembalut. Kemudian kapan berwudunya orang yang atau perempuan yang kena darah istihadah ketika dia ingin sholat? Maka jumhur ulama bahwa dia bersuci ketika masuk waktu. Jadi ketika dia masuk waktu, maka dia boleh, maka dia harus berwudu. Jadi afwan, maksudnya adalah permasalahannya adalah kapan berwudunya perempuan ini? Maka berwudunya adalah ketika dia masuk, ketika sudah masuk waktu sholat. Karena ini termasuk sesuatu yang darurat. Karena darahnya terus mengalir, mengalir, mengalir, maka dia berwudu ketika masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh dia misalnya perempuan ini ingin sholat isya, menunggu waktu isya, kemudian dia berwudunya di waktu maghrib, padahal belum masuk waktu isya, maka tidak boleh. Jadi dia harus berwudu lagi ketika masuk waktu sholat isya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Sebelumnya tadi sudah ulun sebutkan perbedaannya. Ulang lagi, ada perbedaan antara darah haid dan juga darah istihadah. Yang pertama dari segi warna, maka darah haid itu warnanya condong kepada hitam. agak kehitam-hitaman ya. Sedangkan darah istihadah itu darah yang merah yang condong kepada kuning. Merah condong kepada kuning. Kemudian perbedaan yang kedua, darah haid itu adalah sakhin, kental atau tebal ya. Sedangkan darah istihadah itu tipis, rokik, dia tipis, encer, tidak tebal. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari sisi bau. Kalau darah haid baunya itu muntinah karihah, baunya busuk, tidak enak. Adapun darah istihadah maka tidak ada baunya karena dia adalah darah segar. Yang keempat, damul haidi la tajammad idza dhahara li'annahu tajammada fir rahim thumma fajar wa sala. Amma damul istihadah fa innahu damu irqin idza dhahara tajammada. Perbedaan yang keempat adalah darah haid dia tidak beku kalau mengalir, kalau nampak, kalau muncul. Jadi ketika darah istihadah muncul, maka dia tidak membeku. Kenapa? Karena darah haid itu membeku di dalam rahim. Kemudian pecah, lalu mengalir. Adapun darah istihadah, maka dia adalah darah yang berasal dari pembuluh. Artinya, dia sudah ketika pembuluh, kemudian putus, ketika keluar, maka dia membeku. Jadi kalau darah haid itu ketika keluar, maka dia tidak membeku, karena sudah membeku duluan ketika berada di rahim. Kemudian pecah dan mengalir. Adapun darah istihadah, karena itu adalah darah yang disebabkan oleh urat yang terputus, ketika dia keluar, maka dia membeku. Jadi ada empat perbedaan antara darah haid dan juga darah istihadah. Perbedaan pertama dari sisi warna, maka darah haid itu adalah darah yang condong ke arah hitam, sedangkan istihadah merah ke kuning-kuningan. Kemudian yang kedua, darah haid sifatnya kental, tebal ya. Adapun darah istihadah tipis, tidak kental atau cair. Kemudian yang ketiga, baunya kalau darah haid itu busuk, sedangkan istihadah maka tidak berbau. Kemudian yang keempat, kalau darah haid itu muncul maka dia bisa membeku, mengeras ya, membeku. Adapun darah istihadah maka ketika dia muncul tidak, maka afwan, ketika darah haid keluar maka dia tidak membeku, sedangkan darah istihadah ketika dia keluar atau muncul maka dia bisa membeku. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf puluhan mohon maaf. Nah, setelah ini maka insya Allah kita akan memasuki tentang sholat kita bussholah. Maka ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi tentang darah istihadah, yaitu definisinya atau artinya ya, darah istihadah adalah darah yang keluar pada saat bukan waktunya, berbeda dengan darah haid, darah nifas, ada waktunya. Yang mana keluarnya karena sebab urat yang bernama adil ini terputus. Dan dia adalah darah penyakit. Kemudian, wanita yang mengalami darah istihadah memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas. Contoh misalnya dalam tiap bulan, akhir bulan dia 7 hari haidnya. Kemudian, ternyata ketika hari ke-7, maka darah masih mengalir. Nah, maka darah itu disebut dengan darah istihadah, dianggap sebagai darah istihadah. Maka dia mandi di hari ke-7 tersebut, kemudian dia harus membasuh kemaluannya dan mengasih pembalut kepada darah yang masih keluar. Kemudian keadaan yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan haid yang jelas. Ya, terkadang dalam beberapa bulan sekali, terkadang 5 hari, 7 hari, 2 hari, berbeda-beda, tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Namun dia masih bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Nah, maka dalam kondisi ini, dia berpijak kepada perbedaan tersebut. Ternyata setelah 5 hari, hari yang berikutnya darahnya berbeda. Darah segar, tidak kental, tidak berbau. Nah, maka dia berpatokan kepada itu. Berarti itu adalah darah istihadah. Hari ke-5 maka dia harus mandi, kemudian ketika darahnya tetap keluar ternyata berbeda dengan darah haid, maka dia wajib sholat, Namun tadi sebelumnya dia harus membasuh dulu, kemudian dia kasih pembalut. Kemudian keadaan yang ketiga adalah dia tidak memiliki kebiasaan haid yang jelas. Dan juga tidak bisa membedakan sifat darah tersebut. Maka dia mengambil patokan kebiasaan para wanita berapa hari haidnya. 6 atau 7 hari. Anggaplah dia mengambil 7 hari, maka ketika masih keluar pada hari ke-7, maka dia menganggap itu adalah darah istihadah. Nah, kemudian juga tadi kita sebutkan beberapa hal mengenai perbedaan dan juga hukum wudunya, cara mensucikannya. Maka ketika perempuan ini yang kena darah istihadah ini ingin sholat, maka dia berwudu ketika masuk waktu. Dan juga wajib untuk dia sebelum sholatnya, dia membasuh kemaluannya dulu, menghilangkan bekas darah, kemudian mengasih pembalut. Kemudian lagi ada 4 perbedaan antara darah haid dan juga darah istihadah. Yang pertama dari sisi warna, darah haid itu lebih ke arah hitam, sedangkan darah istihadah merah, lebih kepada kekuning-kuningan. Kemudian perbedaan yang kedua, darah haid itu kental, sedangkan istihadah tidak kental. Kemudian yang ketiga, bahwa baunya ya, bau darah haid itu busuk, sedangkan istihadah tidak ada baunya. Kemudian yang keempat, darah haid kalau keluar itu bisa membeku, lama-kelamaan dia bisa, kalau darah haid itu kalau keluar maka dia tidak membeku, sedangkan darah istihadah ketika dia keluar semakin lama berada di luar ya muncul, maka dia bisa membeku. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita akan membahas lagi pembahasan masih sekitar fikih, yaitu tentang kitabus shalah, apa-apa yang berkaitan dengan salat, definisinya, keutamaannya dan kewajiban salat 5 waktu. Wallahu a'lam bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf puluhan mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.